membangun konsep berpikir adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan. Tetapi ironisnya, terlalu banyak orang tidak membangun sebuah konsep berpikir yang memberi warna pada dirinya bahwa dia adalah dia dengan cara berpikirnya. Seringkali orang berpikir dan membangun konsep berpikir bukan karena membangunnya, tetapi berjalan liar tanpa arah, sehingga satu waktu dia bisa berubah dengan waktu yang berbeda. Tak ada karakteristik di sana. Itu berbahaya. Karena itu, coba lihat diri Anda, jelajah, periksa, jangan-jangan Anda sebetulnya tidak mempunyai satu konsep berpikir yang utuh, sehingga Anda sulit dikenali, sulit ditebak, kecuali kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjadi identitas diri. Dan itu akan sangat memalukan. Jadilah manusia yang seutuhnya, manusia yang berpikir dan membangun sebuah konsep berpikir dengan berbagai hal yang penting, benar, baik tentunya. Nilai-nilai keagamaan yang perlu Anda angkat untuk membangun diri menjadi seorang yang punya prinsip dalam kehidupan. Membangun konsep berpikir adalah bagaimana kita melatih menguji segala sesuatu dalam kehidupan. Mengapa sesuatu itu benar disebut benar, mengapa yang baik disebut baik, Anda menguji, menelaahnya, menggabung, membangun bagaimana seharusnya kehidupan. Bagaimana hubungan saya dengan orang lain, sikap saya terhadap ketidakadilan, bagaimana? Ketika saya melihat hal yang tidak benar, diam atau turut campur dan bantu menyelesaikannya. Membangun konsep berpikir membuat kita terus berinteraksi dengan apa yang ada di sekitar kita, sehingga seluruh konsep pemikiran kita diuji oleh berbagai peristiwa dan semakin teruji dan menjadi kuat pada dirinya, dan akibatnya akan membuat itu menjadi karakteristik yang tak terbantah tentang siapa Anda. Orang mengenal Anda karena konsep berpikir yang sudah dapat dengan segera dipahami. Tidakkah kita mendengar para pahlawan, orang-orang besar dengan konsep berpikir mereka? Mereka dikenal, dikenang di dalam sepanjang sejarah karena konsep berpikir mereka. Mereka dikenang dengan ucapan-ucapan mereka yang luar biasa, yang memberikan kegairahan yang hebat dalam kehidupan kita. Socrates terkenal dengan gugatannya, "What is the truth?" Tetapi Spartacus yang budak tak kalah. "Bunuh aku, tapi ideku, jiwaku, semangatku akan tetap hidup," menggerakkan banyak orang. Para pemikir-pemikir itu muncul menjadi orang yang punya konsep karena membangun konsep berpikir dalam kehidupannya. Kini giliran Anda dan saya. Bersama saya, Bigman Sirait.